لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fil nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis salat zuhur ya Allah muliakan dunia dan akhirat. Walhamdulillah qadar Allah, Allah izinkan kita mampu berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, yang insyaallah tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan menggapai kemuliaan dengan menuntut ilmu syar'i insyaallah. Ikhwati fillah, di perjumpaan kali ini akan ditekankan tentang hal yang mulia yang diucap oleh Al-Alamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Adda' wa Ad-Dawa', yang semoga bisa kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata betapa indahnya agama, betapa mudahnya agama kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang pernah dilakukan salafus salih, para pendahulu kita insyaallah. Ikhwatillah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Adda' wa Ad-Dawa', beliau katakan, berujuk kepada hadis yang tertulis dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, yakni hadis dari Ali bin Abi Thalib, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh." Rasulullah bersabda, kata Ali bin Abi Thalib, beliau bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah senjata orang beriman. Nabi berikan kinayah, penjelasan dalam bentuk sindiran, bahwa yang dikatakan doa yang selalu kalian panjatkan ke Allah merupakan silah, senjata. Sehingga kalau orang tidak berdoa, tidak memiliki senjata. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Berarti ketajaman, ketepatan sebuah doa itu yang dikatakan senjata tergantung keimanan seseorang. Karena doanya boleh sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, ustadznya sama, ijabah bisa beda. Ini dikritisi oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Karena beliau mengatakan bahwa yang sering terjadi di masyarakat ini, dua hal yang selalu saja membuat ibadah seseorang itu terhalang dari orang yang beribadah dengan Allah zat yang diibadahi. Dua hal tersebut kata Ibn Qayyim, yang pertama adalah betapa banyak orang yang beribadah, berdoa yang kita maksudkan di sini ibadah secara global, berapa banyak orang yang beribadah tidak memiliki basirah, burhanun syar'iyyun wa 'aqliyyun, hujjah atau dalil. Berapa banyak orang yang berdoa tapi tidak memiliki basirah, ai dalam tanda lain yakni pengetahuan, baik pengetahuan tentang Allah, Rasul yang mengajarkan cara beribadah, atau waktu-waktu yang tepat dalam beribadah. Banyak yang tidak tahu. Sehingga ibadah cuma sekedar kewajiban saja. Maka dikupas sama beliau ini, ini bukan hal yang main-main. Karena kalau Allah perintahkan manusia beribadah, karena memang sudah dipersiapkan sejak 50 ribu tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Inna Allah qadara maqadara al-khala'i qabla yahluqa samawati wal ardh bi 50 alf sana. Karena Allah telah ciptakan takdir manusia 50 ribu tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Apa takdirnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Allah persiapkan penciptaan manusia untuk ibadah agar manusia yang tercipta untuk beribadah merasakan pertolongan dengan ibadah tersebut. Yang dikhawatirkan mereka terlena dengan hirup pikuk dunia, kenikmatan dunia. Bahwa hidup di atas dunia ini bukan sesuatu yang lama. Ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia yang kau berada di atasnya cuma tempat bercocok tanam, bukan tamattu di atas dunia, tidak, sebatas numpang lewat, rugi lantar jial ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-harimu yang telah lampau, tidak akan pernah. Cuma ya kita terlena, mau bilang apa? Kadang-kadang kita mengadakan pengulangan seakan-akan sama seperti kemarin, tidak. Banyak orang menghayalkan kumpul sama teman-teman sekolah zaman dahulu atas nama reuni. Padahal itu masa lalu yang perlu dihilangkan. Kenapa? Banyak perbuatan maksiat. Anas bin Malik mengatakan hadis Rasulullah SAW, salah satu bentuk kemuliaan ketika manusia bisa menangisi masa lalunya. Ketika manusia bisa menangisi masa lalunya. Tapi kalau manusia masih tertawa dengan masa lalunya, kemungkinan dia akan mengulang perbuatan salahnya. Persepsi yang kedua, kata Ibnu Qayyim, betapa banyak orang yang beribadah mengkolaborasikan ibadah dengan perbuatan maksiat. Ini banyak. Ini yang lagi tren nih sekarang nih. Banyak orang yang mengkonsumsi film-film porno. Bersembunyi di balik islah kekecewaan dengan dua anak manusia, tapi sadar tidak sadar dia menjadi pelaku dan penikmat perbuatan tersebut. Saya sering lihat orang mengatakan, "Uluh ya tuh, anak bangsa begini, uluh, tapi terus dengan durasi yang sampai habis. Udah selesai manggil lagi, hei, lihat tuh itu." Subhanallah, akhifillah. Enggak, itu baru contoh kecil yang terjadi di masyarakat. Ada lebih dari itu yang belum tertangkap hal-hal seperti itu. Tetapi Islam menegaskan dengan jelas bahwa perputaran roda zaman ini tidak akan pernah bisa kita hambat, karena waktu terus berputar sebelum datangnya kiamat. Tapi Islam berikan rumus ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Apapun yang menyebabkan masuk neraka, jaga, gitu loh. Enggak didetilin, enggak dibilang film porno lah, gosip, gibah lah, semua. Iyakum wal fujur, fa innal fujur yahdi ila an-nar. Jauhkan dirimu dari yang namanya durhaka. Karena setiap durhaka akan membawa kalian ke neraka. Karena lubang kubur cuma dua kemungkinan, khufratan min khufratin niran, aw radatin min riyadil jannah. Lubang kubur yang bakal kita masuki cuma dua kemungkinan, kalau enggak lubang neraka, lubang surga. Enggak ada yang ketiga. Akhirat pun sama nanti. Surga dan neraka, enggak ada yang ketiga. Kalau kau pengen masuk surga, ingat, khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bisyahwah. Surga yang kau idam-idamkan itu selalu dihiasi dengan sesuatu yang tidak enak. Neraka yang selalu kau takuti dihiasi dengan syahwat. Sehingga Nabi mengatakan, surga yang kalian harap lebih dekat daripada tali sandal kalian. Begitu pula neraka yang kalian takuti lebih dekat dari ulat leher kalian. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini enggak mungkin kita bisa lewati dunia ini kecuali izin Allah. Wa ma tasaun illa masyaallah. Tidak, kalian tidak memiliki kemampuan kecuali izin Allah. Jangankan membuat sesuatu yang baru, bahkan mengingat Allah pun diperintahkan untuk minta izin. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, ajarkan aku untuk bisa mengingatmu ya Allah. Ternyata mengingat Allah saja kita minta izin, apalagi memberikan sesuatu kepada Allah. Maka tidak boleh kita membuat sesuatu yang baru dalam agama. Yang ingin dijelaskan di sini, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setiap manusia butuh doa. Setiap manusia butuh doa. Sampai Nabi mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab 'alaih. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah murka. Yaghdab 'alaih. Padahal kita yang butuh doa ya, kalau dipikir-pikir. Tapi di Islam ini kalau kita enggak pernah berdoa, Allah murka. Karena Allah tahu manusia itu makhluk yang lemah. Khuliqal insana dha'ifan. Tercipta manusia ini lemah. tidak memiliki kemampuan kecuali izin Allah. Sampai Nabi saja mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, beliau mengatakan, "La yughni hadar min qadar. Wa ad-du'a yanfa'u mimman nazala wa mimman lam yanzil." La yughni hadar min qadar. Hadar waspada. Yang namanya waspada bagus, dalam Islam bagus waspada. Sedia payung sebelum hujan, bawa jas hujan sebelum hujan, bagus. Ya, ini lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Islam mengatakan bagus, tapi Nabi mengatakan la yughni hadar min qadar. Bagusnya waspada itu tetap tidak bisa merubah takdir. Dikatakan addu'a yanfa'u mimman nazala wa mimman lam yanzil. Sedangkan doa yang kalian panjatkan itu, itulah yang bisa bermanfaat untuk takdir yang telah terjadi maupun yang belum terjadi doa. Maka mengkolaborasikan antara hadar waspada dengan doa merupakan kemuliaan. Maka kalau ada manusia tahu bahwa ini 10 tahun ke depan yang dibutuhkan titel ini, keahlian ini, sejak sekarang dia belajar untuk itu, bagus. Tapi berapa banyak orang yang putus kuliah di tengah jalan, betul? Atau lulus kuliah pun tidak, dia nganggur, gak dapat kerja. Kenapa? Karena semuanya masya Allah, terserah Allah. Maka barengilah usaha dengan doa. Nah, ikhwati fillah, ketika diarahkan seperti ini, Ibnu Qayyim mengatakan doa yang kalian panjatkan itu diletakkan pada tiga posisi ketika berhadapan dengan musibah. Karena kalau kita, Ibnu Qayyim mengatakan ada wa ad-dawa, artinya penyakit dan obat. Penyakit diidentikan dengan musibah dan ujian, lewat doa itu doa. Ya, beliau mengatakan tiga posisi yang terjadi kalau doa dan musibah bertemu. Yang pertama, doa akan mengalahkan musibah sebagaimana harapan orang yang berdoa. Kalau saya berdoa, saya pengen musibah ini minggir, minggir. Itu harapan dia. Ya. Itu yang terjadi, doa mengalahkan musibah. Tapi kalau Ibnu Qayyim ini orang yang berpikir simpel, beliau pun katakan juga dua, yang kedua, hal yang kedua, kalau doa bersama musibah bertemu, kita akan lihat banyak musibah yang mengalahkan doa. Saudara kita di Padang kena gempa, bukan enggak berdoa. Saudara kita di Aceh kena tsunami, bukan enggak berdoa. Saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, wallah seagama di Palestina, bukan orang enggak berdoa. Bahkan kita pun rutin mendoakan, kecuali yang gak senang berdoa. Kita rutinkan doa kepada mereka. Tetap mereka kena musibah, sorry. Maka Ibnu Qayyim sportif mengatakan, ada doa yang dikalahkan sama musibah. Kemudian yang ketiga kata beliau, kalau doa dan musibah bersatu, posisi yang ketiga adalah, terkadang doa dan musibah saling menekan. Ada kalanya musibah lebih kuat, ada kalanya doa lebih kuat. Nah, sehingga nanti keluar hadis Nabi yang mengatakan inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a. Allah menyukai orang yang berdoa itu continue, enggak berhenti. Kita banyak doa sebatas keperluan. Waktu enggak punya kerjaan doa, nangis duha tahajud tiap malam. Udah dapat kerjaan boro-boro duha tahajud pun tergantung musim bola, betul? Subhanallah. Itu yang terjadi. Jarang kita dengar kalimat amin tapi gun. Subhanallah. Ada orang yang beragama sebatas keperluan. Yang saya enggak berdoa lagi, udah kemarin. Terus lagi nunggu ijabah nih hari. Subhanallah. Betapa banyak orang mengatakan cukup dalam ibadah kemudian intizar, menunggu ijabah. La ya akhi, ijabah itu masya Allah. Terserah Allah. Karena Allah mengatakan ana inda dhanni abdi. Aku ini menurut prasangka hambaku, kata Allah. Sampai kalau dikatakan ana inda dhanni abdi, aku ini menurut prasangka hambaku, maka Ibnu Qayyim mengatakan tadi persepsi yang pertama, berapa banyak orang yang mengaku hamba Allah tidak kenal Allah. Ah, jujur aja kok angkat tangan. Banyak yang enggak hafal sama Allah, betul? Subhanallah. Berapa banyak orang mengaku hamba Allah tidak kenal Allah. Berapa banyak orang mengaku umat Muhammad pun tidak paham sirah nabawi. Mengaku cinta Rasul, buktinya cuma di sini doang cinta Rasul sampai 15 tahun. Ngaco, enggak ada begitu-begitu lagi. Orang kalau ngaku cinta Rasul tahu cinta sebabnya apa? tak kenal maka tak sayang. Tak mungkin kita sayang sama Rasulullah kita tidak kenal beliau. Kenali beliau. Atau yang lebih fatal lagi, ketika orang mengaku sebagai orang Islam tapi tidak kenal Islam, itu yang paling bahaya. Entah agama apa mereka berada di atasnya. Subhanallah. Ini sering terjadi. Imam Asy-Syafi'i orang yang berani mengatakan bahwa kufur itu adalah agama. Sehingga dengan sekian banyak cabang kekufuran merupakan agama. Hati-hati, orang Islam bisa terjebak dalam kekufuran yang dia anggap dirinya Islam padahal batil. Karena syarat Islam adalah la ilaha illallah, an-nafi wal isbat, menetap menghapuskan Tuhan yang banyak, menetapkan hanya Allah. Ini butuh ilmu bukan tidak. Maka Ibnu Qayyim pun menjelaskan kalau doa dengan musibah bersanding tiga posisi. Doa mengalahkan musibah, amin, insyaallah. Tapi yang sering juga terjadi, doa kalah sama musibah. Atau mungkin saling tekan. Ya mudah-mudahan kita di posisi saling tekan yang paling standar lah paling enggak ya. Walaupun doa jarang ijabah, cuma paling tekan. Jangan berhenti dalam doa. Nah, cuma beliau menegaskan bahwa kenapa mesti doa kok dikalahkan musibah atau terkadang doa ditekan oleh musibah? Beliau mengatakan ada beberapa dampak buruk dari maksiat yang bisa menyebabkan doa yang kalian panjatkan ini bisa terpending. Maksiat itu banyak sekali yang enggak diidentikan dengan zina saja. Perseteruan ribut antar keluarga ketika Nabi bersabda dalam satu hadis riwayat muttafaqan alaih yang tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan bahwa yurfa'ul a'mal yaumal itsnain wa yaumal khamis yughfaru li rajulin la yusriku billahi syai'an illa imra'an kanat bainahu wa bain akhi syahna. Diangkat doamu, ibadahmu ke langit pada hari Senin dan Kamis, kata Rasulullah. Diampunkan orang yang beristighfar selama dia tidak berbuat syirik, kecuali orang yang antar saudaranya ini berantem melulu, enggak ada akur-akurnya. Bayangkan tuh. Ya, itu maksiat. Ribut warisan, enggak mau tegur siapa. Padahal udah dibilang, la yahillu lil muslimin ayahjuru ahahu faqad salat. Tidak dihalalkan buat seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini banyak tradisi di kita, marah antar Ramadan, Idul Fitri baru kita maafin. Tahun, subhanallah. 3 hari saja haram, apalagi setahun. Subhanallah. Ini kalau kita enggak mengerti, maka Ibnu Qayyim pun menjelaskan di sini. Ada beberapa dampak dari maksiat. Itu salah satunya. Belum inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Mata kuping yang kalian pakai untuk mendengar, mata yang kalian pakai untuk melihat, hati yang kalian pakai untuk berpikir, demi Allah, Allah bakal tanya. Nah, makanya yang mengkonsumsi yang enggak-enggak, saya nasihatkan buat diri saya, buat antum semua, hapus. Kalau mau berkah atau handphone, hapus. Subhanallah. Insya Allah banyak warga terus. Ya. Jadi jangan sebab antum ini banyak orang menari-nari di atas aib seseorang. Gini aja, kalau si Abdul Razak mengatakan dengan bahasa simpelnya, kalau orang yang berlaku maksiat kejadiannya minggu kemarin dan kita menikmatinya minggu sekarang, ketika kita menikmati, manalah kita tahu dia sedang menangis bersimpu bertobat di penjara. Dia sedang bersimpu bertobat di penjara, Anda menikmati kiamat. Di mana dia, di mana Anda. Tentu orang yang bertobat, yang Nabi katakan, tidak akan pernah orang yang bertobat dikatakan pendosa, karena dia bertobat. Dan orang yang berbuat dosa, dia adalah pendosa. Entah di mana kita adanya. Mulailah kita berpikir. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Simpel bahasa ulama seperti itu. Nah, ikhwati fillah, dampak maksiat yang pertama, kata Rasulullah, maksiat itu akan menghalangi masuknya ilmu. Ilmu itu penting sekali. Ilmu jangan diidentikan dengan bangku sekolah. Karena semua ibadah harus berilmu. Ditegaskan bahwa al-ilmu qabla al-qaul wal amal, itu kata Imam Bukhari. Berilmulah kalian sebelum berkata dan beramal. Bahkan setiap ibadah yang kita arahkan kepada Allah tidak akan pernah sampai ke Allah tanpa mengedepankan ilmu. Ya, sering kita bicara kok di sini. Anda sholat, kalau Anda enggak berilmu tentang sholat, ya cuma ruku dan sujud. Anda mau sholat harus ngerti syarat sah sholat adalah wudu. Kalau wudunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Wudu punya rukun, salah satunya basuhlah kepala. Basuh semua kepala. Tapi banyak orang yang basuh kepala. Sehi, cuma jambul doang yang dibasahin. Ya enggak bakal sah wudunya. Dan sekian banyak rukun sholatnya, kalau dia enggak berilmu ya batil. Atau mungkin dalam berdakwah menyampaikan sesuatu, semangat ketika mendengarkan ustaz ceramah. Oh gitu ya. Entar di rumah, entar. Oh, nafsu pengen nyampein buru-buru ke rumah. Ya. Dia lupa bahwa dia punya Allah, Rabbul Alamin, Rabbi Allah, Rabbun Allah. Sering enggak kita ngucap Rabb? Kalimat Rabb. Rabbi Allah, Rabbul Alamin, Rabbun Allah. Apa arti Rabb? Ini jadi masalah, kita cuma ngomong Rabb-Rabb doang enggak paham artinya nih. Rabb, Rabba ya Rabbu. Artinya yang mencipta dengan proses. Kalau kita mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah, artinya Tuhanku Allah yang menciptakanku dengan proses. Rabbul Alamin, Rabb alam ini, Tuhannya alam ini yang menciptakan alam ini dengan proses. Itu Rabb maknanya. Maka kalau kita mengatakan Rabb, pahami, kalau Allah saja mencipta sesuatu dengan proses, kenapa kita enggak percaya proses? Kita pengennya pakai ilmu Allah. Kun, bayakun. Pengen sekali ngomong orang pahamnya enggak bisa ya, akhi. Ada tahapan ya, Allah ciptakan kita dengan proses. Fisik kita ini proses. Suami istri menikah, kemudian berhubungan, sperma ovum bersatu jadi embrio, ditiupkan roh. Sebulan, dua bulan terus dia lahir. Nasib pun sama. Si miskin yang sekolah berusaha, Allah berikan kemuliaan jadi orang kaya. Ada proses. Semua ada proses. Dan ini yang diinginkan. Dan proses seperti itu perjalanan hidup. Yang diinginkan adanya hadar dan doa. Adanya hadar dan doa. Yakni adanya kewaspadaan dan doa yang berjalan. Tapi kalau dikatakan maksiat menghalangi masuknya ilmu, ilmu didapat dengan dua cara. Yang pertama dia baca, dia paham. Yang kedua dia mengulang. Karena banyak orang yang baca gak paham, tapi sering baca jadi paham. Tapi berapa banyak pula orang yang sudah mengulang-ulang gak paham-paham. Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Ya, ayatnya inna sholata. Satu, sesungguhnya sekali sholat tanha anil faksha wal munkar. Sesungguhnya sekali saja sholat yang kau lakukan adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi berapa banyak orang yang rutin sholat lima waktu tetap berbuat keji dan munkar? Mana bekas sholatnya? Mana bekas sholatnya? Tidak ada. Padahal Allah janji kalau kau sholat sekali saja tanha anil faksha wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya kecerdasan Ibnu Qayyim mengatakan dua persepsi tadi. Ada orang ibadah, ada orang sholat, ada orang doa, tapi dia tidak merasakan indahnya sholat. Sholat tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Tetap saja gosip, gibah, nikmatin video porno dan lain sebagainya. Kok tidak takut sama Allah? Karena ternyata setelah dikritisi, sholatnya cuma ruku dan sujud. Wudunya berantakan ya, atau badannya penuh yang haram, doanya enggak didengar. Yang Nabi mengatakan mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anistajabu lahu. Yang dimakan haram, yang diminum haram, beli baju pakai uang haram, dirangsung dengan makanan yang haram, fa anistajabu lahu. Bagaimana mau dijawab? Padahal ada hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab libas yang mengatakan kalau kalian beli pakaian ada satu dirham pada harga pakaian tersebut uang yang haram, maka selama pakaian tersebut dipakai ibadah kita tidak bakal diterima sama Allah. Sesuatu yang menakutkan, tapi Allah berikan kemudahan kalau kita tahu proses. Saya tahu zat haram, cuma saya belum mampu, saya tidak bakal istihlal, saya istighfar. Itu yang diinginkan Allah. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa seandainya kalian tidak ada yang berdosa, kumusnahkan kalian semua. Seandainya kalian tidak ada lagi yang berdosa, kumusnahkan kalian semua. Kenapa? Malaikat bukan manusia kalau tidak berdosa. Tapi Allah sukai adalah ketika orang berdosa, kemudian dia bertobat. Bukan wajib dosa. Kalau manusia masih diwajibin untuk tahu dosa. Makanya kalau canda para ulama mengatakan, ya kalau dipikir-pikir mah, setan udah banyak nganggur sekarang kan, kenapa? Orang udah ngerti cara berdosa, boleh ngajarin lagi. Ya, Masya Allah. Artinya manusia pasti berbuat dosa, tapi di Islam orang berdosa yang paling baik orang yang mau bertobat dari dosanya, itu yang diinginkan. Ya, jadi maksiat yang kau lakukan, yang pertama menghalangi masuknya ilmu. Wallahualam wa ta'awwudzubillah. Yang terkenal pada bab ini perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan, al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya Allah dan cahaya Allah tidak akan datang ke orang yang bermaksiat. Makanya modal semangat aja enggak bisa. Modal semangat. Jadi kan anak muda lagi modal semangat nih ngomong jihad, ya kan? Jihad kita Palestina, oh, masya Allah, bagus, alhamdulillah jihad. Anak pengen sholat, sholat doa kita berselamat, masya Allah, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi kritisi punya kritisi, dia nggak ngerti jihad itu apa. Jihad itu bisa bilillah, biar mualik umabi angkusikum, tawaran jihad itu dengan harta dan jiwa. Tapi jihad itu zirwatu sanamihi, puncaknya ibadah. Berapa banyak orang yang mengatakan saya pengen jihad, tetapi sama orang tua tidak berbakti nih anak muda, enggak pernah cium tangan orang tua, sama yang kecil enggak sayang, sama yang tua enggak hormat, bangun subuh angkat telapak mata aja berat bener. Ngomong jihad, jihad seperti apa yang dipertontonkan? Nah ini butuh penjelasan. Yang kedua, dikatakan bahwa maksiat yang kalian lakukan akan menghalangi datangnya rezeki. Ada hadis yang mengatakan, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan bahwa innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Bahwa seseorang itu, kata Rasulullah, la yuhramu rizqa, akan selalu terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang dia perbuat. Innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Orang itu akan selalu terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang mereka lakukan. Maka kalau makin banyak maksiat yang kita lakukan, itu rezeki yang halal itu makin sedikit. Tapi kalau makin sedikit maksiat yang kita lakukan, yang mendominasi rezeki yang halal. Rezeki itu enggak identik dengan materi. Ya jangan diidentikan dengan materi saja rezeki, ya kesehatan kita, keberkahan ilmu, keluarga yang enak dipandang mata, qurrata ayun dan lain sebagainya. Itu semua rezeki. Allah akan berikan kemuliaan pada setiap rezeki yang diberikan kepada kita asalkan menjauhkan perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maksiat yang kalian lakukan itu akan menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Kalau dibilang dia enggak ingat sih kebangetan. Kenapa? Rumahnya samping masjid. Oh, masya Allah. Orang tuanya imam tetap kan. Tapi dia enggak pernah ada sholat berjamaah. Kan kasus banyak kayak begini. Ya, tilik punya tilik, ternyata Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa maksiat banyak dilakukannya. Kenapa? Maksiat menyebabkan kehampaan hatinya dari mengingat Allah. Ada satu syair yang cukup menggelitik kalau dipahami, yakni wama li jurhin bimaitin ilam. Kalimat ini, wama li jurhin bimaitin ilam. Cuma mayit yang dicubit enggak sakit. Artinya orang itu kalau disinggung kudu berasa. Contohnya gimana sih, gini. Dulu kita urusan ngaca doang bisa setengah jam. Miring tengah jambul, betul? Repot sama rambut tengah jam tuh, urusan rambut tuh. Cuma sekarang kalau dipikir, ya Allah, udah banyak kembang durian sama kembang jambu di pala gitu. Sampai ngaca juga kita malu. Jadi, maka model-model yang tren sekarang model otak baru numbu. Deh, enggak pakai nyisir, jalan ngaca. Baik, selamat. Dulu urusan senyum saja, urusan senyum ini subhanallah bisa 15 menit kita sampai main tali gigi subhanallah. Sekarang udah malas, kenapa udah jarang tak berontok kiri kanan. Itu kan cindiran harusnya. Berasa, oh iya, sudah makin berkurang hidup saya. Cuma mayit yang gak berasa kalau dicubit. Nah, kalau sudah umur makin berkurang, berarti kan kesempatan berbuat baik makin sedikit. Al-maut haq. Maut itu pasti. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Tidak ada yang tahu. Bayangkan, kalau kemampuan fisik kita untuk beribadah makin berkurang, apa yang bisa kita pertontonkan di hadapan Allah nanti? Bukankah Allah akan bertanya tentang semua nikmat yang Allah berikan? Kita bisa bernafas, bisa tersenyum, bisa berjalan, semua pinjaman Allah. karena kita terlahir pun tidak bisa mengambil makanan kecuali transfer melalui usus kepada orang tua kita. Bahkan bernapas pun kita minjem sama napas orang tua kita dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu kita bisa. Apa namanya kalau bukan pinjam? Sekarang sudah mulai berasa umur makin berkurang, kemampuan pun makin berkurang. Harusnya jadi sindiran ketika orang merasakan bahwa iman ini naik dan turun. Naik karena ketaatan, turun karena banyaknya perbuatan maksiat. Yang mengerti turun dan naiknya iman, ya si pemilik iman. Orang lain gak tahu. Maka kita yang banyak beristighfar kalau sudah seperti ini ya. Astagfirullah. Maka kemudian yang keempat dikatakan bahwa maksiat, ya, maksiat akan mengakibatkan pelakunya terasa asing di tengah-tengah orang baik. Betul? Orang kalau gak pernah puasa, gak pernah sholat, nanti giliran musim puasa sama musim sholat, maksudnya Ramadan, musim puasa, musim sholat, orang puasa saat itu. Jadi aneh-anehan. Sampai kayak Ramadan sesuatu yang menakutkan. Udah mau Ramadan nih, yuk, ngapain yuk? Perpisahan yuk, perpisahan. Ada apa dengan Ramadan pakai perpisahan? Kayak Ramadan sesuatu yang menakutkan. Tapi buat orang-orang yang senang beragama dengan baik, datangnya Ramadan tersenyum membuat dia sedih. Kenapa? Karena dipanjangkan umur oleh Allah. Terharu dia. Ya Allah, tapi ayi ala rabbikum atukadziban, ya Allah, nikmatmu mana yang bisa hamba dustakan, ya Allah. Betapa banyak nikmat yang kau berikan kepada hamba, ya Allah. Berapa banyak teman hamba yang gak ngerasain Ramadan. Kita mau ngerasain Ramadan sebentar lagi. Yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada maghfirah, adanya rahmat, adanya ifku minanat, selama sebulan full. Subhanallah. Kesempatan bisa berbuat baik, ya Allah. Lebih-lebih kalau kita persiapkan setiap bulan Ramadan, kita bisa iktikaf di Masjidil Haram untuk menangis di 10 hari terakhir. Subhanallah. Karena mungkin tahun depan harta kita sudah enggak bisa kita gunakan lagi. Maka kalau yang mampu mumpung fisik masih muda, apa yang membuat kita enggak mau umrah? Diberikan pahala mulia. Orang yang umrah di bulan Ramadan, ya Allah, diberikan pahala seperti haji bersama Nabi. Dan itu butuh fisik. Orang-orang yang masih muda, kenapa mesti nunggu tua? Kadang-kadang kita suka lucu ya. Maka beliau mengatakan bahwa maksiat yang kalian lakukan akan membuat lemah hati dan badan kalian. Saya sempat bingung dengan kalimat ini. Membuat lemah hati dan badan maksudnya apa ya? Tirik punya tirik, pahamin buku, berapa kali kita hata, baru kita mulai paham. Oh, ternyata itu Fahim mengatakan, maksiat membuat lemah hati dan badan. Contohnya ketika sholat subuh. Ya, kita kalau sholat subuh itu kan kita diperintah wajib imam untuk ngadep makmum. Supaya tegak sunnah yang mengatakan, ikra ma tayassara minal Quran. Baca yang gampang dari Quran, kalau lihat standar makmum. Jangan kita udah ngadep, lurus rapatkan sop, lihat makmum tuh. Yang tua berapa, yang muda berapa, lihat. Gitu kan? Baru kita baca yang memang makmum gak keberatan. Itu faedahnya itu. Karena kalau imam udah tahu banyak orang tua, dihantem 100 ayat, tanggung dosa itu. Hati-hati. Baca yang paling mudah. Kalau mau baca panjang, tahajud, terserah. Al-Baqarah dibaca sampai habis pun gak ada masalah. Baik? Nabi contohkan seperti itu. Baik. Tapi kalau kita lihat sholat subuh, yang Nabi mengatakan, kalau kalian tahu betapa besarnya pahala subuh berjamaah, merangkak kalau perlu kalian gapai itu pahala. Bahasa merangkak itu kan kinayah Nabi ke anak muda. Yang mudah merangkak jalan ke masjid itu ya anak muda. Orang tua tegak aja terawak-terawak kalau berjalan, anak muda. Tapi yang kita lihat di masyarakat, subuh itu orang tua yang banyak. Anak muda susah. Masya Allah. Ya kalau siang mak ngomong barbel 25 ini tak 100. Ngaca udah bersayap, besar pakai bulu terbang nanti. Subhanallah. Sayap-sayap, ngangkat kelopak aja susah subuh, sayap-sayap. Apa faedahnya ganteng juga kalau gak sholat? Gak ada faedahnya. Masya Allah, menang di jambul. Gak ada orang masuk surga bareng jambul, bareng ayat. Subhanallah. Apa yang mau dibanggakan? Atau mungkin para wanita, perhatikan. Jilbab yang tinggal pakai masuk surga, gitu kan? Mudah sekali kan? Lianna al-mar'ah aurat. Karena perempuan aurat. Harus dilindungi. Tapi perhatikan, yang banyak make nunggu udah nikah sama yang udah tua. Yang muda susah. Itu Ibnu Qayyim mengatakan, nah, maksiat itulah yang membuat susahnya ibadah. Maksudnya begitu. Jadi, maksiat itulah yang membuat susahnya ibadah. Maka diarahkan supaya kita jangan banyak berbuat maksiat. Subhanallah ya. Baik, Saya rasa empat hal itu saja dulu yang dibahas. Insyaallah mudah-mudahan yang akan kita tambah, karena masih ada lebih dari empat hal pertanyaan banyak juga ya. Subhanallah. Akhir da'wan alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan yang masih punya keperluan, kita akan coba baca pertanyaan ini insyaallah. Apakah kita boleh mengucapkan selamat ulang tahun? Apakah boleh menghadiri acara ulang tahun orang atau organisasi? Ya, kalau ulang tahun dijadikan ibadah, rutinitas tahunan itu adalah ibadah. Sesuatu yang diulang setiap tahun. Yang jadi permasalahan ini Nabi tidak contohkan gitu loh. Ya, jadi ini tasabbuh bil kufar. Karena kalau seandainya ulang tahun itu baik, tentu para sahabat sudah melakukan. Sahabat tahu bahwa hijrahnya Nabi ke Madinah merupakan sesuatu yang baik, menjadi contoh buat orang sekarang. Bahkan dinasihatkan kepada orang-orang di Palestina. Palestina, Saudi sudah mengatakan, Palestina, kosongkan Palestina, pindahlah kalian ke Saudi. Itu perintah orang-orang Saudi, Raja Saudi, ulama sana. Apa? Tapi yang dihembuskan di tengah-tengah Palestina apa? Hubbul watan minal iman. Dari orang Syiah dan Harakah. Cinta tanah air bagian dari iman. Sehingga mereka berani mati demi tanah air. Bahkan mereka menghayalkan batu bisa menghancurkan tank mimpi. Yang dicontohkan Nabi, kalau agama sudah enggak bisa ditegakkan, ya, ya ini Islam sudah terganggu, nyawa pun terancam, hijrah yang pertama. Nabi meninggalkan kota yang lebih mulia dari Palestina, Mekah, yang ada Ka'bah di sana. Baik. Jadi ini yang salah persepsi, salah sekali ketika banyak orang-orang organisasi dan pemahaman yang ada di Palestina sana yang membuat gaduh suasana sehingga dakwah nggak sampai kepada sana. Tapi tetap itu saudara kita, wajib kita membantu mereka. Cuma bantulah dengan ilmu, bukan dengan hawa emosi. Nah, ya, karena banyak sekali anak sekarang mengatakan kalau bukan kita yang jaga Masjidil Aqsa, siapa lagi Tad? Begitu ya bahasanya. Nah, kita jawab sama dia orang yang ngomong begini. Anda lebih jahil daripada Abdul Muttalib, kakek Nabi yang kafir. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya, cara Abraha menaklukkan suatu negeri itu diembargo dulu. Diambil hasil buminya, diambil ternaknya, baru diserang. Ketika Mekah sudah krisis karena memang banyak diambil harta-hartanya oleh Abraha, datanglah Abdul Muttalib kepada Abraha. Saya pemimpin Quraisy, Abdul Muttalib, datang ingin meminta hak saya. Apa kata Abraha? Apa yang kau minta? Ya, ini hak saya. Beginikah seorang pemimpin Quraisy datang untuk minta haknya, bukan menyelamatkan negerinya? Begini, kata Abraha, aku datang untuk menghancurkan Ka'bah, malah kau minta unta dan ternakmu yang lain. Apa kata Abdul Muttalib? Begini Abraha, kalau masalah unta, kambing, kuda, itu angonan saya. Tapi kalau Ka'bah, Allah yang punya, biar Allah yang jaga. Bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa sholat di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat? Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Ini hadis sampai kapan berlakunya? Sampai kiamat. Rahmatan lil. Berarti sampai kiamat Allah yang jaga Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa untuk tegaknya faedah sholat tadi. Ini kita gak sampai akidah sana. Dengan modal semangat, semangat pakai jaket, gambar logo macam-macam gitu. Tapi badan segini, masyaallah. Aduh, kayak cupang kecil lawan cupang modong gitu gue. Sampai di sono tuh Palestina tuh dingin, super dingin. Panas, super panas. Jakarta 25 derajatnya sudah panas kita, Soi. Kan di atas 60. Jakarta di bawah 19 aja sudah kedinginan kita. Di sana di bawah 0. Sehingga orang yang kecil ini modal semangat datang ke sono, belum perang bangkit terus. Yang ada nyusahin orang Palestina. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Dengan ilmu. Nah, makanya Nabi enggak pernah mengulang, sahabat enggak pernah mengulang ritual hijrah ke Madinah gitu, enggak ada. Kalau seandainya momen hijrah ke Madinah adalah baik, akan ada acara pengulangan ini ulang tahun hijrahnya Nabi, enggak ada seperti itu. Atau ulang tahunnya Nabi tiap tahun enggak. Nabi ini mengatakan fi wulid tu yaumul Isnin. Pada hari Senin aku dilahirkan, itu saja. Kalau orang mengatakan ulang tahun identik dengan hari Senin, ya setiap hari ulang tahun kita ya tiap minggu berarti ya. Nah, itu ada contohnya sama sekali. Jadi saya enggak berani mengatakan bahwa diperbolehkan, sebaiknya hindari. Wallahu a'lam. Ada mencintai mengasihi dengan cara yang lain insyaallah. Bagaimana cara mendidik istri yang seorang mualaf agar menjadi istri yang saleha? Ajarin. didiknya ajarin dengan cara yang syar'i, ya. Dalam mendidik itu bukan sekedar bicara, tapi tingkah laku dan buatkan lingkungan. Ya, jadi Anda dengan menikah dengan orang yang sudah mu'alaf, baru masuk Islam, ya, ini harus berpikir banyak, jangan melihat tampang, tapi PR berat. Kalau tampang di dunia bukan tampang di akhirat, jangan kita ngelihat tampang pengen merubah keturunan aja, bisa kan mendidik, gitu kan? Tampang di dunia sih, ya Allah, di akhirat lain. Makanya yang ganteng jangan sombong, ya, yang jelek jangan minder. Ya, ini tampang kita bukan tampang kita di akhirat. Enak aja, ya Allah yang mengatakan, apa mayamshi mukibban ala wajhihi, ada mayamshi sabun ala surati mustaqim. Apa sama orang yang jalan pakai kaki dengan yang jalan ngesot pakai muka di akhirat? Ada itu orang jalan pakai muka di akhirat. Berarti kan beda. Ya bahwa na'aradu an zikri fa inna lahu ma'isatan lamka wa naqsuru yawmal qiyamati a'ma wa qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyiran. Ada orang yang dibangkitkan buta nanti di akhirat, padahal di dunia semua puji dia punya mata. Matanya tak minggu ini hijau, entar kuning, entar biru, tergantung kondangan, entar semua puji dia punya mata. Oh, bulu mata itu kayak talang air. Tapi di akhirat dibangkitin buta, kata Allah. Dia protes, ini mahasartanya, maksudnya kalau gue bangkitin aku buta. Apa jawab Allah? Kata di keasat kaya tunatana cita. Matamu bagus, matamu sehat, indah. Tapi waktu datang ayat yang aku baca itu ayat ini. Apa artinya? Kepandainya tidak tiga ketampanan di atas dunia kalau kita tidak paham agama. Apa artinya? Allah mustahil. Pada saat azan sholat Jumat sebelum khutbah, apakah sebaiknya kita menunggu selesai azan baru sholat sunnah saat khatib naik mimbar atau bagaimana sebaiknya? Ayo, bagus pertanyaannya. Ya, ini kalau adanya sunnah mu'akkad untuk kita tahiyatul masjid, ya. Tetapi kalau azan berkumandang, ya ini tiap ulama mengatakan jawablah azan, karena dua faedahnya, menjawab azan dan kebagian sholat sunnah. Mengenai khotib di atas mimbar bagaimana Ustaz? Lakukan habis, lakukan sholat. Karena ada contoh yang seperti itu. Jadi kalau kita sholat dalam keadaan azan, ya boleh, enggak ada yang mengatakan haram. Cuma faedahnya, faedah sholat kita enggak menjawab azan, ya. Karena menjawab azan harus di luar sholat, itu yang baik. Allah musta'an. Apa hukum doa di Facebook? Diketahui orang lain. Ustaz, ini apa hukum doa di Facebook? Doa di mana aja boleh. Emang doa Facebook maksudnya mana? Maksudnya ngetik di wall, di dinding gitu, doa gitu. Ya, akhifillah. Doa itu ibadah, ya. Dan Nabi contohkan ibadah. Walaupun dikatakan ud'ullah bi'ayi makanin kan. Berdoalah kepada Allah di mana saja kau berada. Ya, kalau memang tujuan kita ikhlas karena Allah, bukan ingin dipandang kita yang baik, ya, karena banyak juga orang yang mulut di Facebook ini sair-sair Islam apa, padahal kalau kita ketemu aslinya bilang error, betulnya kan, ngejebak orang kan. Ya, letakkan doa pada tempat yang tepat dengan keikhlasan yang baik, itu yang paling penting. Ya, jadi kalau bakal menimbulkan muskilah fitnah, antum berdoa cuma di Facebook, udah di luar Facebook antum nggak berdoa, tanggung dosa ente. Bagaimana bisakah doa ibadah bisa mendorong kita termotivasi hidup lebih bersemangat dan hidup lebih sehat, hidup lebih berkualitas? Ya, antum beli buku doa dan duit surat jadi nanti begitu. Ada faedah doa, menyehatkan badan, buat apa otak cerdas macam-macam. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Allah. Orang tuh kalau kenal Allah, PD-nya tinggi. Artinya apa? Dia tahu, saya punya Tuhan Allah. Allah itu enggak usah diminta ngasih, betul? Apalagi saya minta, tuh pede timbulnya kan? Emang ada dari pagi ada minta oksigen? Enggak ada kan? Dibagi kita jam begini, alhamdulillah. Apalagi kalau kita minta, ah justru kita minta enggak pernah dibagi Allah. Ente banyak dosa, mari belajar kita nih dari maksiat. Mohon dijelaskan hadis berikut, sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang melainkan makan riba barang. Antum sudah nyium-nyium riba, pada riba, masya Allah. Apakah masa itu telah datang, yaitu waktu sekarang? Antum berantanya gimana? Datang belum? Istighfar ya, hi, udah jangan utak-atik beginian. Anak tahu ente pegel. Mohon dijelaskan khususnya yang bergaris bawah. Ya jelas ya, hi. Berusahalah untuk kita keluar dari hubungan hal seperti ini, ya. Karena kan yang tahu kemampuan untuk bisa keluar dari sesuatu yang haram antum. Antum terikat dengan pinjaman dan lain sebagainya ya. Dan mudah-mudahan saya berasa saya lama di bank niaga. Perubahannya masya Allah. Ya sampai kita punya masjid kan alhamdulillah. Ini apa kalau buat karena memang doa antum kepada Allah. Bayangkan di tengah-tengah sesuatu yang tidak baik Allah berikan kebaikan kepada antum. Bayangkan istiqomah yang mulia antum insya Allah kedepannya jadi lebih mulia nanti insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan melalui antum akan timbul bank-bank yang hak nantinya insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka tidak dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan ayuh. Baik surat Al-Baqarah ayat 173 maupun surat An-Naml ayat 106 illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman. Kecuali orang yang hatinya itu benci dengan kekufuran. Artinya dia mengatakan kafir tapi hatinya benci. Saya tahu enggak mau tapi cuma belum mampu gitu loh. Ya kan Allah mengatakan fattaqullaha mastatum semampu kalian banyak istighfar makanya tingkatkan ibadah. Mudah-mudahan dalam istighfar antum atau tanpa hafalan Quran, hafalan sunnah, kajian masjid kumpul, Allah akan imbangkan dosa yang ada ini insya Allah dan dengan kebaikan yang ada. Allah musta'an. Yang sudah mampu, doakan yang belum mampu. Saya orang yang percaya dengan proses. Karena Allah mengatakan Rabbi Allah tadi, Allah itu Tuhan yang menciptakan kita dengan proses. Ya semoga nanti melalui antum ini bisa mencegah orang-orang Islam untuk terjebak dalam riba-ribawi atau konvensional nantinya insya Allah. Apakah orang yang bekerja di bank konvensional termasuk darurat? Allah musta'an kembali kepada si pelakunya. Karena kalau bicara darurat itu enggak pada orang yang menilai, tapi orang yang merasakan. Enggak ada yang tahu kecuali antum. Enggak ada. Abis kalau saya keluar langsung mungkin berantakan keluarga saya. Entah saya memikul beban sekian banyak. Allah lebih mengerti insya Allah. Allah Ghafurur Rahim. Dan yang bisa berdoa buat diri saya, buat antum sekalian, semoga Allah letakkan kita di tempat yang mulia, istiqomah di atas sunnah, dimudahkan untuk masuk ke surga-Nya Allah, dijadikan husnul khatimah insyaallah. Saya minta maaf kepada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan tasbih majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.